Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, kesempatan yang satu pagi Masjid Pakundalan rahimahullah wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ahkam Syittah fi Sunnah Al-Baqarah karya Syekh Ali Al-Ahlabi hafizhahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-6, siang, tentang masalah puasa. Ada empat permasalahan. Yang pertama, puasa pada saat hari mendung. Yang tadi sepatutnya adalah umat kewajiban umat Islam untuk menghitung hitungan bulan Syaban istiqdadan dalam rangka bersiap untuk menyambut Ramadan. Karena yang namanya satu bulan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Fatasuh, kemudian umat Islam berpuasa dan umat Islam berpuasa jika melihat hilal. Jika hal menghalangi antara bainaha wa bainahu, antara umat dan hilal, sahabun mendung qadarat lahu, maka adalah dia dalam umat Islam memperkirakannya dengan menggunakan bilangan Syaban jadi 30 hari. Karena Allah mencipta langit dan bumi menjadikan hilal sebagai parameter waktu supaya manusia mengetahui hitungan bulan, hitungan tahun dan perhitungan. Dan satu bulan tidaklah lebih dari 30 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, jika mendung maka kenakan Syaban 30 hari." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal." Yaitu hilal Ramadan. Jangan kalian Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal Syawal. Jika mendung faqulah, maka kirakanlah. Dan yang dimaksudkan adalah dengan mengenakan, yang dimaksud dengan faqulah adalah fa'akmilu Syaban kalafin, sebagaimana di hadis Abu Hurairah. Kenakan Syaban jadi 30 hari. Kemudian yang kedua, jika seorang itu berbuka di bulan Ramadan, ternyata matahari muncul, artinya belum tenggelam. Dikira sudah tenggelam, ternyata belum. Catatan kaki, dhannan ruba syamsi, berbuka karena mengira matahari telah tenggelam. Diatkan Bukhari dan Asma binti Abi Bakar, Asma mengatakan, satu hari kami berbuka di bulan Ramadan fi ghaimi, dan hari itu mendung di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata matahari masih muncul karena di masa Nabi belum ada jam. Belum ada jam. Tentu kasus ini tidak akan terjadi secara komunal kalau di zaman kita karena adanya jam. Di masa Nabi itu komunal. Terjadi satu Madinah buka semua. Setelah itu ternyata mendung hilal, mataharinya belum tenggelam. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini menunjukkan dua poin. Yang pertama, tidaklah dianjurkan ketika kondisi mendung menunda buka sampai yakin tenggelam. Cukup dengan sangkaan kuat kalau itu sudah waktu berbuka, maka berbuka. Karena mereka para sahabat tidak melakukan hal tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak memerintahkan mereka. Dan para sahabat bersama nabinya a'lam dan lebih tahu dan lebih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada orang setelahnya. Kemudian yang kedua, seandainya terjadi sudah berbuka ternyata matahari belum tenggelam, maka tidak wajib qadha puasa hari ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai Nabi perintahkan sahabat untuk qadha, niscaya hal tersebut akan tersebar. Kama nukila, sebagaimana dinukil tentang hubungannya mereka. Falam malam yungkol dhaniga, maka tatkala tidak ada nukilan kalau Nabi memerintahkan qadha, maka sebagai bukti kalau Nabi tidak memerintahkan potong. Jika ada yang mengatakan, ada yang berkata kepada Hisyam bin Urwah, apakah mereka diperintahkan untuk qadha? Maka Hisyam bin Urwah mengatakan butun dan qadha, harus qadha. Maka jawabannya Hisyam qala dzalika, Hisyam mengatakan demikian dengan pendapatnya. Dia tidak meriwayatkan dalam hal tersebut hadis. Wa yadullu ala annahu lam yakun inda bidzalika ilmun, dan dalil yang menunjukkan bahasanya Hisyam bin Urwah tidak punya ilmu, yaitu riwayat tentang masalah ini. Ana Ma'mar rawa anhu, bahasanya Ma'mar meriwayatkan dari Hisyam. Ma'mar mengatakan, aku mendengar Hisyam berkata, dan aku tidak tahu apakah mereka para sahabat qadha ataukah tidak. Dua riwayat ini, dua-duanya disebutkan oleh Bukhari. Wal hadis rawahu an ummihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hisyam dari ibunya Fatimah binti Mundhir dari Asma. Waqad nakala Hisyam, dan Hisyam telah menukil dari ayat yaitu Urwah bin Zubair, bahasanya mereka para sahabat tidak diperintahkan untuk qadha, mengqadha puasa saat itu, puasa yang ketika itu mereka berbuka ternyata matahari belum terbenam. Dan Urwah sang bapak lebih tahu daripada anaknya Hisyam. Dan pendapat yang mengatakan tidak ada qadha dalam kasus semacam ini adalah pendapat Ishaq bin Rabuyah, dan Ishaq adalah qoib temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yuafiqu, dan dia mencocoki Imam Ahmad dalam masalah madhab, yaitu dalam usul madhab dan furu'nya. Kemudian penulis Sa'ali Al-Halabi mengatakan tidak adanya qadha dalam kasus ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat sebagaimana di Fathul Bari. Dan di Fathul Bari juga dikatakan, disebutkan ada isyarat bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Laisa fi hadzal khabar," tidak terdapat dalam hadis ini keterangan bahasanya mereka diperintahkan untuk qadha. Wa hadza min qawli Hisyam, cuma kita jumpai perkataan Hisyam bin Urwah bin Zubair. Itu berarti statusnya tapi tabi'in, karena Urwah bin Zubair itu tabi'in. Butun tidak boleh tidak dari qadha, dan la fi khabar tidak ada dalam hadis. Walayabinu, kata Ibn Khuzaimah, tidaklah jelas bagiku bahasanya mereka punya kewajiban qadha. Fa'idha aftar, maka jika mereka berbuka, wa syamsu indahum qad ghawabat, dan matahari menurut mereka telah tenggelam, summa banat, dan jelas ternyata matahari belum tenggelam. Kakau ni Umar bin Khattab, maka sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, wallahi ma naqdi, demi Allah kami tidak perlu mengqadha karena ma tajannafna min al-ithm, kami tidak bersengaja melakukan dosa. Imam Mundhir Ibnu Munayyir mengatakan, "Fi hadza al-hadits," dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya mukallaf hanyalah dibebani dengan adh-dhahir. Jika mereka berisihan dan keliru, maka tidak mengapa atas mereka dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum memakan embun bagi orang yang berpuasa. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad, dan ini tercetak jadi satu dengan Musnad Imam Ahmad. Maka menjadi kewajiban orang yang membaca Musnad Imam Ahmad untuk memperhatikan pencerman. Ini Musnad Imam Ahmad atau Zawaid Musnad. Kalau di sana dikatakan Qola Abi atau Qola Ahmad bin Hanbal, nah ini berarti Zawaid. Tulisannya Abdullah bin Ahmad. Tentu kalau kemudian tulisan Imam Ahmad tidak ada perkataan demikian. Al-Bazzar Bahawi dan Muslim Asar dari Anas, Anas mengatakan, mutirna barodan, mendapatkan bahwa tetes embun dan Abu Thalhah puasa dan dia memakan tetes embun. Kilalah maka ada yang berkata kepadanya, apakah engkau makan tetes embun sedangkan engkau berpuasa? Maka Abu Thalhah mengatakan ini adalah barokah. Sanadnya sahih sebagaimana kata Ibnu Hazm di Ibnu Melaka dan dicocoki oleh Syekh Al-Albani di Silsilah Al-Ta'ifah. Al-Bazzar mengatakan lana lahu hadzal fi'la illa an Abi Thalhah. Kami tidak mengetahui adanya sahabat atau ulama yang berbuat semacam ini kecuali Abu Thalhah. Ibnu Hazm dalam Al-Muhallam mengatakan dan di antara pendapat yang nyeleneh adalah Abu Thalhah memakan embun dan dia berpuasa dan sambil dengan mengatakan ini bukan makanan, bukan pula minuman. Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadzal hadis al-mauquf, dan hadis mauquf ini di antara dalil tidak benarnya hadis yang mengatakan sahabatku bagikan bintang bi'ayyihim, dengan siapa saja kalian teladani kalian mendapatkan hidayah. Iqlau sahah seandainya hadis ini sahih, lakanallah liya'kul al-barada fi Ramadan, maka orang yang memakan embun saat bulan Ramadan, di pagi hari ada embun dan diambil dan diminum, maka layuftir, maka dia tidak terhitung batal puasanya dalam rangka meneladani Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ini adalah satu hal, satu perkataan yang tidak dikatakan satupun muslim hari ini fi ma'ataqimu dalam keyakinanmu. Maka kesalahan dari hadis ini adalah, atau secara konten adalah salahnya adalah di kalimat bi'ayihim iqtadaitum iqtadaitum, dengan siapa saja dari sahabat kalian ikuti, kalian contoh, kalian dapat hidayah. Ini tidak tepat. Sahabat adalah dalil manakala mereka ijma, atau manakala ada dari mereka yang berpendapat dan yang lain tidak ada yang menyelisihinya. Adapun jika itu pendapat satu sahabat yang diselisih oleh dan tidak disepakati oleh yang lain, atau bahkan tidak disepakati oleh jumhur sahabat, ya, maka dan apalagi itu nyata-nyata salah dan keliru sebagaimana perbuatan Abu Thalhah yang menikmati embun, maka ini tentu satu hal yang tidak layak untuk dan tidak tepat untuk dicontoh. Disebutkan dan mengajar dalam Sarah Ilal Tirmidzi dimana bagian dari hal yang disepakati ulama untuk ditinggalkan dan tidak diamalkan adalah perbuatan Abu Thalhah. Kemudian poin yang keempat, mendapatkan ghanimah atau keberuntungan karena puasa. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, puasa di musim dingin itu adalah ghanimah al-bariyah. Satu keberuntungan, kenyamanan yang dingin. Puasa dan seharian itu hujan, itu tentu nikmat. Lainnya coba puasa suami yang panas seperti itu cerita. Dan di sini hadis yang tabi dan sahih punya banyak jalan yang semuanya dikumpulkan oleh Al-Alam Al-Albani di silsilah sahihah. Silakan dilihat. Dan silsilah sahihah itu per jilidnya 500. Maka 500, kemudian 1000, 1500, kemudian 2000. Berarti ini jilid keempat. Dan 1000 ini 1900 jilid keempat, betul jilid keempat kan? 500 kemudian 1000, 1500 kemudian sampai 2000 jilid keempat. Faltumfam, silakan bisa dilihat di sana. Kemudian bab berikutnya adalah zakat. Wadzikruha, dan disebutkan ya zakat di babnya adalah motivat, tujuan untuk memotivasi bayar zakat dan menakut-nakuti tidak bayar zakat dan meremehkan zakat. Karena tidak bayar zakat adalah sebab al-fahar, sebab kekeringan, berjauh dan kezaliman dan musibah-musibah yang lain. lebih lagi tidak bayar zakat adalah termasuk penyakit yang besar-besar, termasuk harta, dosa, wal ma'asi dan ma'asiat. Terdapat hadis yang sahih dari Ibnu Umar bahwa sabda Nabi, dan tidaklah mereka mencegah zakat harta mereka illa muni'u al-qatra, kecuali mereka ditahan, maka ditahanlah hujan dari langit. Seandainya bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya zakat yang merupakan rukun Islam adalah zakatul aqwal dan bukan zakatul fitri. Zakatul fitri itu bukanlah zakat yang menjadi rukun Islam. Karena perlu diketahui zakatul fitri satu hal yang diperselisihkan ulama, meskipun yang benar pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya zakatul fitri itu wajib. Dari Buraidah Mahfuan sabda Nabi, Nabi mengatakan tidaklah sekelompok orang mencegah zakat kecuali Allah tahan al-qatra hujan. Dia akan mencari dalam tafsirnya atau bawaan di dalam doa dari Mujahid ketika menjelaskan ayat wa yal'anuhu la'inu, dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Kalau kata Mujahid yang dimaksudkan adalah dawabul ardi, binatang yang melata di muka bumi. Takut binatang-binatang mengatakan inna mamunikna al-maqara bidunubiku, sungguh kami tertahan dan mendapatkan hujan gara-gara dosa kalian wahai manusia. Kemudian bab yang ke-8 adalah jihad. Ihil jihadi min barita. Jihad adalah bagian dari kewajiban, kewajiban agama. Tahawan Nabi ashabuha, ya, meremehkannya, kewajiban ini diremehkan oleh ashabuha, oleh orang-orang yang meremehkannya. Watada'adiddah a'da'uha, dan saling memanggil untuk mengeroyok, saling memanggil untuk mengepung, didaha menghadapi kewajiban ini a'da'uha musuh-musuhnya. Watasahala dan bermudah-mudah untuk mempersiapkan lihukmiha, untuk hukum dari kewajiban ini a'da'uha orang-orangnya. Maka betapa banyak orang yang melakukan taksir dalam masalah jihad. Pemustahdirin, mustahdirin artinya orang yang berbuat sesuka hatinya, memperturutkan nafsunya, itu mustahdir. Wakan memuntahin lahu wa mutawwilin, tanpa banyak orang yang mengklaim berjihad, mutatawwilin dan menyombongkan diri karena jihad. Dan betapa banyak musuh, berkhasim dan lawan dari kewajiban jihad. Faqaidatul jihad, maka kaidah jihad yang benar adalah iltizamun sharihun, komitmen yang tegas terhadap Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah ala tau dengan perspektif nan hadis salafus saleh. Ala tau biasa diterjemahkan dengan perspektif. Tsumma ba'du ilmun wa amal, dan setelah itu ilmu dan amal, jihad wa sadadu dan sikap yang benar. Wa masalahku, dan apa yang kami sebutkan dalam pembahasan ini yang punya hubungan dengan buku kita ini cuma satu masalah saja, yaitu yang berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala. Dan tidak ada dosa atas kalian jika kalian mendapatkan gangguan berupa hujan atau kalian sakit. Tidaklah mengapa atas kalian para mujahid untuk menanggalkan senjata-senjata kalian. Al-Bughawi dalam tafsirnya mengatakan Allah memberikan keringanan untuk meletakkan senjata saat terjadi hujan dan sakit, karena senjata itu satu hal yang berat untuk dibawa dalam dua kondisi ini. Al-Qurtubi rahimallahu al-Qurtubi al-Maliki mengatakan lil ulama fi wujubil hamdi silah fi shalah para ulama berkenan dengan wajibnya membawa senjata saat sholat bagi para mujahid dalam terdapat pembicaraan yang telah kami isyaratkan. Fa'ilam yajib, maka jika hukumnya tidak wajib, maka dianjurkan dalam rangka hati-hati. Maka minimal hukumnya dianjurkan untuk menenteng senjata saat sholat dalam posisi perang dan kondisi perang. Kemudian Allah berikan keringanan saat hujan untuk melepas, untuk kemudian menanggalkan senjata. Lianna, karena hujan, tabtallu itu membasahi al-mubattana. Maknanya adalah bagian-bagian dalam atau pakaian-pakaian. Watadkul, dan memberatkan. Wayasda'u al-hadid, dan membuat karatnya besi. Oleh karena itu Allah berikan keringanan ketika hujan, kemudian mujahid ini harus sholat, sholatnya sholat khauf, berjamaah, maka senjatanya boleh ditinggalkan, pedang dan yang lainnya boleh ditinggalkan sementara waktu selama sholat. Kemudian sejumlah zikir berkenaan dengan masalah hujan. Ada beberapa poin. Yang pertama, zikir untuk meminta hujan. Zikirnya sangat banyak, disebutkan sebagian oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Beliau sebutkan ada dan sejumlah. Kemudian An-Nawawi menukil dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yakunu aktsaru du'a'i al-istighfar. Dan tidaklah yang paling banyak dari doanya orang yang istisqa adalah istighfar. Waya betahu bi doa'ahu, doa istisqa dimulai dengan istighfar. Waya bisilu bihi, dan dia pisahkan bi dengan istighfar di antara kata-katanya, dan dia tutup juga dengan istighfar. Waya kunu wa'aktau kalamihi, dan itu adalah perkataan istighfar dalam perkataan yang paling banyak, sampai yang pati ulbala perkataannya atau khutbahnya berakhir. Dan dalam dia motivasi jamaah sholat istisqa untuk bertobat, taat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, khutbah istisqa itu dibuka dengan istighfar, disela-sela dengan istighfar, ditutup dengan istighfar. Dan yang paling banyak diucapkan saat khutbah adalah istighfar. Maka perkataan Imam Syafi'i mengisyarat dari Imam Syafi'i mengisyaratkan firman Allah Ta'ala, wa qultu istaghfir rabbakum, Nabi Nuh mengatakan, mohon ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Dia akan yursil samaa, samaa maknanya hujan. Allah akan turun hujan alih kepada kalian mitra'an berlimpah-limpah. Maka istighfar sebab turunnya hujan. Maka adalah diperbanyak untuk beristighfar saat khutbah istisqa. Dan doa ketika melihat angin, melihat angin tertiup kencang tentu maksudnya, karena angin tidak terlihat, namun yang terlihat adalah dampak dari angin. Ya, hadisnya ini dalam sunan Ibnu Majah dicatatkan lagi, dan sunan Abi Dawud dengan sanad yang dinilai hasan oleh An-Nawawi dalam Al-Adhkar, terdapat larangan mencaci maki angin dan perintah untuk memohon kebaikan angin dan minta perlindungan dari kejelekan angin. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika angin bertiup kencang maka beliau berdoa, ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan kebaikan misi yang dibawa oleh angin ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan angin ini dan kejelekan misi yang dibawa oleh angin ini. Dan dalam masalah ini terdapat doa-doa yang lain. Kemudian doa ketika melihat mendung dan hujan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi melihat nasyian. Mana nasyian? Catatan kaki. Kata An-Nawi di Al-Adhkar, yaitu sahaban mendung, lam yatakamal istima'uhu, yang belum sempurna terkumpul. Mendung di awal-awal dia mulai terkumpul di ufuk langit, maka Nabi tinggalkan aktivitasnya meskipun dia dalam keadaan sholat. Dia tinggalkan sholatnya, mestinya itu sholat sunnah. Maka Nabi tinggalkan sholat sunnahnya untuk dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan angin ini. Fa in mutira, jika turun hujan, hujan turun, maka Nabi berdoa, Allahumma sayyiban hanian, ya Allah hujan yang menyenangkan, ya Allah aku memohon hujan yang menyenangkan. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lain. Dalam ayat yang lain, Allahumma sayyiban nafi'an, yang maknanya as'aluka sayyiban, aku mohon kepadamu hujan yang manfaat, atau jadikanlah dia hujan yang manfaat. Apa itu sayyib? Sayyib dalam bahasa Arab artinya hujan yang airnya mengalir, yang menghasilkan apa? Sayyib, yang menghasilkan sayyib. Tentu itu bukan hujan yang krimis, hujan yang deras sehingga timbullah sair, aliran air yang di jalan-jalan, di parit-parit, itu namanya sair, jamaknya suyul. Maka hujan yang membuahkan sair namanya sayyib. An-Nawawi dalam Al-Adhkar mengatakan, dan berdoa secara saat hujan itu dianjurkan secara mutlak. Karena ruwayat yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Al-Umm dan sanad yang sama itu juga ada kita jumpai dalam Baihaqi dalam Al-Ma'rifah secara mursal dari Maqbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Carilah mustajabnya doa ketika berjumpanya pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan orang kafir. Saat iqamati salat, saat iqamati salat dan saat turun hujan." Wau badan hadis ini meskipun mursal, wafi dan ada badannya ibham, pau yang tidak disebutkan namanya, wadokfun dan kelemahan, akan tetap dia tertutup dengan banyaknya hadis-hadis yang menguatkannya. Ya, hadis-hadis penguatnya disebutkan oleh Al-Mundhir dalam At-Tarwir dan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan Al-Albani di silsilah sahihah menegaskan bahasanya hadis tersebut derajatnya hasan. Carilah mustajabnya doa, salah satunya saat turunnya hujan. Maka dianjurkan untuk berdoa kepada Allah selain Allah masyaibat nabi'an saat turun hujan. Kemudian yang keempat adalah bacaan doa ketika mendengar awad, mendengar guntur. Ra'at itu suara. Dalam wataknya Imam Malik, namun dengan versi riwayat Abi Mus'ab dari Amir bin Abdillah ibn Zubair dari Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, maka ini mauquf. Anaukana idha sami'a wa'da, bahasanya beliau jika mendengar guntur, tawakal hadisah, maka beliau berhenti bicara. Beliau diam setelah laki asik ngobrol dan ada guntur, maka beliau berhenti bicara kemudian mengatakan subhanalladzi yusabbihu wa'dhu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Thumma yaqul, kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, in hadzal wa'id, sungguh ini adalah ancaman li ahlil ardi asyadid, untuk penduduk bumi yang sangat keras, ancaman yang sangat keras untuk penduduk bumi. Maksudnya Allah dan ya guntur pun bertasbih dengan memujinya dan malaikat pun merasa takut kepadanya. Penulis mengatakan bahwa yang nahwuhu redaksi semisal diriwayatkan secara marfu' dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang di dalamnya terdapat rawi yang mubham tidak disebutkan namanya dan ada rawi yang lain yang lemah. di catatan kaki. Kalau atar ini kalau dalam motok versinya Yahya, bunyinya dari Malik dari Amir bin Abdullah ibn Zubair annahu, beliau mengatakan. Berarti kalau pakai rohnya Yahya al-Yahya, ini adalah ucapan anaknya Abdullah bin Zubair. Tapi kalau rohnya Abi Mus'ab, makanya adalah bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Zubair. Imam Tirmidzi al-Maliki di al-Istidkar sawab untuk muwatta Imam Malik mengatakan hakata demikian riwayat versi Yahya. Bacaan tersebut tidak melewati Amir. Artinya itu cuma bacanya Amir. Dan diriwayatkan oleh selain Yahya dari para perawi kitab muwatta, mereka mengatakan Malik dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya. Kultu aku katakan, kata Syekh Ali, wayuh tamal dan dimungkinkan meskipun bukan kemungkinan yang kuat, pasien domil dalam annahu dalam siapnya riwayat Yahya itu kembali pada Abdullah bin Zubair. Karena di sana dari Amir bin Abdullah bin Zubair annahu, nah annahunya Abdullah bin Zubair. Wallahu a'lam. Dijelaskan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Baihaqi serta Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih maupun sebagaimana kata An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Maka bacaan ini juga dijelaskan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dan sanad yang sahih maupun. Kemudian wukuf ala hadis Bukhari dicatatkan bagi yang kedua untuk mengetahui hadis-hadis yang lain tentang istisqa dan yang sejenis dengan itu, tunggal silakan dilihat buku Ad-Dalail Al-Mansusah fil fikih shalawatil mansusah. Dalil-dalil yang cukup panas tentang fikih kandungan salat-salat tertentu, semoga Allah memudahkan untuk menyelesaikannya. Artinya ketika buku ini ditulis masih dalam proses penulisan. Kemudian tadi tentang versi marfu'nya dilihatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad ada rawi yang tidak disebutkan namanya dan rawi yang lain yang dhaif. Dia adalah Lais ibn Abi Sulaim. Waqa'a dan terdapat nama rawi ini dalam cetakan tafsir At-Tabari namun muharrafan namanya terselewengkan. Tasbih dan koreksi yang benar kalau namanya Lais ibn Abi Sulaim itu didapatkan dari Al-Ishab Tahrir Ahadisil Kasyaf karya Zailani dan Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Lihat Sarah Ihya Ulumuddin karya Az-Zabidi. Ihya Ulumuddin punya sarah namanya Ilhaq Sadah Al-Muttaqin. Ya, dan ini cukup perhatian dengan kualitas penjelasan kualitas hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian pembahasan yang ke-10 tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ini, dalam bab ini ada dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia mendapatkan hujan yang la tuqinu minhu buyutul madar, yang rumah madar itu tidaklah bisa melindungi mereka. Wala tuqinu minhu illa buyutus syah, dan tidaklah menutupi mereka dari hujan tersebut illa buyutus syah, kecuali buyutus syah. Buyutus syah sama dengan tenda. Buyutul madar itu sama dengan rumah tembok. Maka kiamat tidak akan terjadi sampai latukinu minu buyutul madar. Rumah permanen, tembok itu malah tidak bisa melindungi dari hujan tersebut. Orang kalau tidak mau kehujanan itu malah masuk tenda. Maka ini hujan yang unik. Orang yang berada di buyutul madar kehujanan. Orang yang masuk tenda malah aman. Ya, demikian hadisnya mengatakan demikian. Kata Al-Haythami, perawinya dalam perawi kitab sahih. Syekh Ahmad Syakir dalam sawah untuk Ustaz Ahmad mengatakan sanadnya sahih. Tukinu artinya taqi, melindungi. Al-Madar artinya ad-din. Al-Madar artinya adalah lumpur. Al-Mutamasik yang kuat. Al-Yabis karena kering, yaitu batu bata. Ya, rumah yang terbuat dari batu bata tidak bisa melindunginya. Namun tenda malah bisa melindunginya. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Anas, Rasulullah SAW mengatakan kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah matahari tidak mau, kecuali langit mendung tidak lagi mau menumbuhkan hujan dan bumi tidak mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Sanadnya sah. Kemudian bab yang ke-11, sejumlah faedah dan sejumlah masalah. Yang pertama dikatakan oleh Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, asobana matarun, kami kehujanan, kami turunlah hujan, satu hari turunlah hujan, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasara, maknanya di catatan kaki, kasyafa, Nabi menyingkap kainnya sehingga hujan itu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tanyakan, lima sonata hata, kenapa engkau lakukan hal ini wahai Nabi? Ya, karena kemudian Nabi mengatakan, karena dia baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Namun hadis ini bukan berarti anjuran untuk hujan-hujanan sebagaimana salah paham sebagian orang dan terjadi artikel disebar-sebarkan di medsos. Ini satu hal yang tidak benar. Hadis tersebut cuma menganjurkan untuk menyingkap sebagian badan yang tertutup oleh kain, misalnya tangan. Ketika hujan pertama kali turun, kemudian membasahi tangan dengan air hujan tersebut dalam rangka tabarruk, ngalap berkah. Bukan buat kemudian copot baju dan hujan-hujanan. Dikasih judul dari sebagian orang, sunnah Nabi hujan-hujanan. Ini salah paham dalam memahami hadis. Bagaimana salah paham yang lain, ada hadis tentang keutamaan orang yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya. Ya, terdapat hadis tentang keutamaan seorang muslim berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya. Kemudian dikasih judul dan dikasih kesan, berpahalanya nemeni istri belanja. Ini adalah salah paham. Karena yang maksud berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, artinya dia yang memenuhi hajat saudaranya. Hajat saudaranya punya kebutuhan, dia carikan, kemudian dia berikan. Dia berjalan, dia hajatnya itu punya butuh, punya perlu, punya hajat, punya kebutuhan, misalnya punya keperluan darah, dia datang untuk donor darah. Ada hajat yang ada saudara yang miskin butuh bantuan beras, dia bawa beras, dia berjalan untuk memberikan dan menyerahkan beras kepadanya. Itu yang dimaksud berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, bukan sekedar nganter nemeni jalan-jalan ke mall, ke pasar, ke warung, bukan demikian. Ini salah paham. Al-Ghalat ala hadis Nabi. Ini salah paham terhadap hadis Nabi. Faedah muhimmah. Masalah terus-menerus para ulama dan kalangan ahlu sunnah membawakan hadis ini di bab sifat Al-Baris yang pencipta Jalla wa'ala, isbatan untuk menetapkan bahasanya dan Allah di atasannya, di atas seluruh makhluknya. Dan Allah itu istiwa berada di atas ars. Diatkan oleh Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat tahun 280 Hijriah dalam kitabnya Bantahan terhadap Jahmiyah. Beliau meriwayatkan hadis ini di kitab beliau Tsumma Aqaba bi qawlihi, dan beliau komentari Aqaba setelahnya. Komentar beliau, seandainya Allah itu sebagaimana dikatakan mereka oleh mereka orang yang sesat, yaitu Allah itu berada di setiap tempat, tentu hujan bukanlah ahdasa'adin billahi, ya, tentu tidaklah bisa dikatakan dia baru saja ya, diciptakan oleh Tuhannya, ya, baru saja dekat masanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan air-air yang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Dan pendalilan yang semisal juga dilakukan oleh Ibnu Abi Asyim di kitabnya As-Sunnah. Di catatan kaki, wayaqulu za'ikhatun akharun, orang sesat yang lain mengatakan dalam rangka mendeskripsikan Tuhannya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersambung dengan alam semesta, tidak pula terpisah dalam alam semesta. Saya katakan inilah definisi sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Fahamla, maka mereka-mereka seperti yang dikatakan, mereka-mereka adalah orang-orang yang kehilangan rohnya. Dan keyakinan ahlu sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kharijul alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di luar jagat raya, karena aras adalah atap seluruh makhluk, dan Allah di luar itu. Maka Allah itu kharijul alam, di luar, di atas seluruh makhluknya, di luar jagat raya. Dan semisal keduanya dilakukan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di kitabnya Al-Ulum li Ali al-Azim nomor 25 dalam mukhtasarnya, dan yang mukhtasar Ulum Al-Ali al-Azim adalah karya Al-Albani. Dibna bagian dari dalil-dalil Adz-Dzahabi yang sangat banyak untuk menetapkan hadal asal kaidah ini, atau kaidah al-aqaidi, berkenaan dengan akidah yang penting ini, yang tidak dipahami dengan benar oleh banyak orang awam. Wa ba'du asbahihim min al-khasa, dan al-khasa artinya terpelajar, dan orang-orang terpelajar yang mirip-mirip dan serupa dengan orang awam. Catatan kaki, lihatlah kitab Isbat Sifatul Ulu karya Ibnu Hudamah, Isbat Ulul Rahman min Qawli Fir'aun li Haman karya Al-Akh Asy-Syahid Walan Zakihi Abdullahi Usama Al-Qasas rahimallahu rahmatan wasi'ah waqtasa min qatilihi wa taqama minhu. Semoga Allah mengkisah orang yang membunuh beliau Usama Al-Qasas dan memberikan balasan kepada mereka. Maka buku beliau adalah Kitabun Badi'un Ujab, satu buku yang sangat bagus dan sangat menakjubkan. Dan saya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Usama Al-Qasas. Menampaknya dia adalah seorang ahli sunnah yang dibunuh oleh sejumlah orang. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mati syahid itu ada lima macam. Di antaranya adalah orang yang mati karena tenggelam. Al-Khariq maknanya adalah Al-Khariq, orang yang mati tenggelam. Itu Allah dia mutu khariqan, orang yang mati tenggelam di dalam air, sebagaimana dalam Sahih Nawawi. Wakata demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Hasyim dalam Nihayah, dan beliau mengatakan wakil dan ada yang mengatakan bahasanya gharib adalah orang yang dikalahkan oleh air meskipun tidak tenggelam. Fa'idha gharibah fa'wa gharib, maka dia adalah gharib dan orang yang namanya gharib. Namun kata penulis Ali Al-Halabi, pendapat yang pertama itu yang lebih tepat. Gharib atau al-gharib itu gharib itu maknanya gharib, orang yang tenggelam. Ada yang berpendapat yang membedakan antara gharib dengan gharib. Kalau gharib, orang yang tenggelam. Kalau gharib, enggak, cuma dia masih bisa kepalanya muncul, boleh jadi, namun dia kalah dan tidak bisa melawan air. dan yustafadu, bisa kita ambil faedah dari hadis ini dalam tema kita, bahasanya siapa yang tenggelam karena faidonat, karena badir, dan karena suyul, suyul aliran air, karena air kalau hujan yang deras, al-jarifah, jarifah artinya yang menghantam semuanya di depannya, yang menghancurkan semua di depannya. Saat musim dingin atau yang lain, dan dia adalah orang yang bagus agamanya dan orang yang saleh, setelah bagus keadaannya, diharapkan dia mati syahid sebagaimana nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mendapatkan syahid karena tenggelam, karena kebanjiran, itu boleh katakan adalah orang yang memiliki agama yang bagus, taat dalam beragama dan semisal itu. Tidak semua orang yang tarikus sholat, orang yang fasik dan mati karena banjir, tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian yang ketiga diangkat oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Musa al-Ash'ari, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Ash'ari, nama kabilah di Yaman. Ihtarqa baitun bil Madinah, sebuah rumah di kota Madinah terbakar. Al-ahlihi, demikian juga para penghuninya ikut terbakar. Lalu keadaan mereka ini diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan bahasanya api itu adalah musuh kalian. Jika kalian tidur, matikanlah ya, lampu api kalian. Kemudian dia karena Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian biarkan api di rumah kalian ketika kalian tidur. Bukhari membuat judul bab untuk dua hadis di atas, bab api tidak boleh dibiarkan masih hidup di dalam rumah saat tidur. Dan hikmah terlarangnya hal ini adalah khawatir kebakaran sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan Ibnu Hajar mengatakan Nabi kaitkan dengan tidur, matikan api ketika tidur karena ada kelalaian ghaliban biasanya bihi ketika tidur. Ketika tidur waktu lalai dan tidak tahu keadaan sekelilingnya. Nah, karena inilah ilahnya husnul ghaflah. Karena ilahnya husnul ghaflah, maka wa istanbatu minhu, dan bisa disimpulkan darinya jika dijumpai kelalaian maka terdapat larangan. Tidak harus tidur bangun semua atau kelalaian. Misalnya ditinggal keluar rumah, ini mati listrik, di jalan pakai kemudian lilin, kemudian isi rumah itu penghuni kamar mau keluar untuk satu keperluan, tidak ada siapa-siapa, ini kondisi lalai. Kondisi kita tidak tahu bagaimana keadaan lilin tersebut. Ya, maka berarti ketika itu hasrat nahi, terdapat larangan membiarkan api. Maka kalau orang kos, mati listrik, dan pakai lilin, dan tinggalkan kamarnya, boleh jadi ke ruang tengah, ke ruang depan, mau sampai lihat bulan atau nah, yang lain. Ditinggalkan ada di kamarnya, maka tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan hidup. Kalau kemudian karena ya, sumuh panas di kamar, mau cari udara segar, mati listrik, maka lilinnya matikan dulu baru keluar. Jika ada ghaflah, maka ada larangan membiarkan api. Al-Qurtubi mengatakan dalam hadis-hadis ini, anal wahid, bahasanya seseorang jika bata bi baitin, jika dia bermalam di satu rumah, tidak ada yang lainnya, dan ada badannya api, maka wajib baginya untuk memadamkannya sebelum tidurnya, atau melakukan hal-hal yang mengamankan dari kebakaran. Demikian juga jika di rumah tersebut terdapat beberapa orang, fa inna yata'ayyan ala ba'dihim, maka fardu ain atas sebagian mereka untuk memadamkan api. Dan yang paling berhak untuk kena kewajiban memadamkan api yang terakhir tidur. Fa man fawqa, maka siapa yang ceroboh dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyelisih ajaran Nabi dan meninggalkan untuk melaksanakan ajaran Nabi. Lalu apa hubungannya dengan musim dingin? Hubungannya di bawah ini. Maka bisa disimpulkan dari itu semua adanya kewajiban al-hadar syadid, waspada yang serius, membiarkan madafi, alat penghangat ruangan dengan berbagai macam bentuknya, kafatan semuanya tetap menyala saat tidur, karena dalam hal tersebut terdapat bahaya kebakaran. Atau al-ikhtinam, dilewati dulu, wahawadis maksawiyah dan berbagai macam kejadian yang sangat disayangkan, kathirotun, dan itu banyak waqa'at terjadi karena disebabkan menyepelekan masalah ini. Fatanaba, perhatikanlah. Kemudian yang keempat, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, neraka mengadu kepada Allah dengan mengatakan, wahai Rabbu, sebagian dari diriku memakan yang lain. Untuk itu maka Allah mengizinkan neraka memiliki dua napas, satu napas di musim dingin, satu napas di musim panas. Fa'asatu mata jiduna minal har, maka itulah kondisi panas yang kalian jumpai ketika musim panas, dan zamharir, dingin yang sangat menusuk tulang, yang paling dingin yang kalian jumpai saat musim dingin. Itu napasnya neraka jahanam yang Allah berikan dua kali dalam setahun. Ya, sebelum kita baca yang bab yang terakhir, kita break terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.